hati tambah sakit lihat kodeng dia. Ini depu story suta bawa jauh setara tahu setara mau kepiting dia iko pemau. Sa pasrah sa rela untuk ku senang sa menyerah sa pusala bawa hati pulang. Thank you.